السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayuhal ahibbah, di kesempatan malam ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha. Dan kita masih di Durusul Tasi' sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ah Ihsan. Dan sebenarnya kita sudah selesai latihan kedua. Saya ingat saya kita sudah menyelesaikan latihan kedua bagian ba, bagian kedua dari Ad-Darsut Tasi'. Tapi tidak mengapa, anggap saja sebagai murojaah. Malam ini kita akan mengulang kembali latihan kedua, kemudian kita tutup dengan latihan ketiga dan pembahasan tentang an-na'at wal man'ut yang penting diulang di awal sebelum kita masuk ke tamarin. Dan an-na'at wal man'ut sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa an-na'at wal man'ut atau yang dikenal dengan juga as-sifa wal mausuf berdasarkan istilah yang lainnya, an-na'at as-sifa al man'ut al mausuf, yani an-na'at sifat, al man'ut yang disifati. Dan sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, berulang-ulang kali kita ingatkan tentang kaidah yang terkait dengan an-na'at wal man'ut. Bahwasanya an-na'at wal man'ut harus selaras dalam empat hal. Walaupun empat hal ini tidak semuanya kita temukan di pelajaran ke-9 ini, nanti insya Allah sebagiannya akan kita dapatkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama yang harus selaras antara an-na'at wal man'ut sebagai murojaah, ya ini kesekian kalinya kita ingatkan, yang pertama adalah dari sisi al-ma'rifah atau an-nakirah. Al-ma'rifah atau an-nakirah, ini yang membedakan antara bagian pertama dengan bagian kedua dari ad-darsut tasi'. Bagian pertama kita temukan an-na'at wal man'ut yang nakirah di ba, di bagian yang kedua ini, di bagian huruf-huruf ba, an-na'at wal man'ut yang ma'rifah. Nah, jadi bedanya itu, dan ini sudah kita juga jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua setelah al-ma'rifah wa an-nakirah terkait dengan jenis atau an-naw, al-mudhakkar atau al-mu'annath. Dan yang kedua ini juga kita temukan di ad-darsut tasi' ini. Jika man'utnya mudhakkar, maka na'atnya tentu harus mudhakkar juga. Jika man'utnya mu'annath, maka na'atnya juga harus mu'annath. Kemudian yang ketiga yang juga harus sama antara na'at dan man'ut, antara kata sifat dan yang disifatinya, yang ketiga adalah an-na'at dan man'ut harus sama dari sisi al-adat. Al-adat, yakni bilangannya, jumlahnya. Jumlah di sini bukan jumlah kalimat, bukan, tapi jumlah di sini bilangan, yakni jumlahnya. Berapa, jika ini mufrad, musanna, musanna, jama', jama'. Hanya saja yang ketiga ini belum kita dapati di ad-darsut tasi' ini. Kemudian yang keempat, yang juga harus laras antara an-na'at wal man'ut adalah al-i'rab. Al-i'rab yakni harakat huruf terakhir. Maka kalau man'utnya marfu', maka dia na'atnya juga harus marfu'. Marfu' yakni artinya harakat huruf terakhirnya dhammah. Maka na'atnya juga harus marfu', harakat huruf terakhirnya dhammah. Mansub, mansub. Majrur, majrur. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan ini sudah kita ulang-ulang berkali-kali pembahasan ini. Mudah-mudahan semakin jelas dan mudah-mudahan segar kembali ingatan kita tentang kaidah-kaidah yang pernah kita bahas ini. Mohon maaf, kita matikan dulu suara HP kita. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita masuk ke at-tamrin ats-tsani yang sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tidak mengapa kita ulang sekali lagi sebagai muraja'ah dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Empat hal yang an-na'at dan al-man'ut harus selaras. Maka di sini kita praktikkan di latihan kedua ini kaidah tersebut. Dan langsung saja di sini perintahnya adalah imla fil faraghi fi ma yali bin na'ati alladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum imla' fil farag, istilah di tempat yang kosong, fi ma yali, pada apa yang berikut, bin na'at, dengan na'at, dengan sifat alladhi baina qausain, yang berada di antara dua kurung. Ini sudah disediakan na'atnya di dalam kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al, setelah dibubuhi oleh al. Indal luzum, saat diperlukan, saat dilazimkan. Yani, kalau memang diperlukan dia diberi alif lam, beri alif lam. Jika tidak, maka dibiarkan saja tanpa alif lam, yakni nakirah. Jadi perhatikan man'utnya. Perhatikan man'utnya, jika man'utnya ma'rifah, yakni dibubuhi dengan alif lam, maka beri na'atnya juga dengan alif lam. Nah, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di awal pertemuan kita. Dan kita minta Echo Studio untuk membaca dua soal. Nah, ilham antara kaum wahid wa ithnan wa anta syekh thalatha wa arba'ah. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Tafadhal. Thumma naftah ba'da dhalika ya Ihsan al majal lil mustamin wal mushahidin. Tafadhal ya Ilham. Rukun al-awwal. Aina al-mudarrisu nuqat jadidun. Naam. Aina al-mudarrisul jadidu? Aina al-mudarrisul jadidu? Jamil. Tarjim? Di mana guru yang baru itu? Naam. Kenapa diberi alif lam di sini di al-jadid? Karena man'utnya ma'rifah. Ma'rifah. Naam. Yani beralif lam. Yani yang mana? Man'utnya? Man'utnya al-mudarrisu. Al-mudarris. Syukran ya akhil karim. Itsnan. Wasil. Itsnan. At-tajiru nuqat fi suqi kabirun. Naam. At-tajirul kabiru fi suqi. Naam. At-tajirul kabiru fi suqi. Naam. Pedagang yang besar itu di pasar. Naam, ahsant. Kenapa antum gunakan alif lam lagi di sini? Al-kabir. At-tajiru an-na'atnya apa? Nakir. Ma'rifah. Man'utnya? Manutnya. Ma'rifah. Nah. Ma'rifah. Maka na'at juga harus ma'rifah. Ma'rifah. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Wasila syekh thalatha wa arba'ah. Thalatha. Ana talibun nuqat qadimun. Naam. Ana talibun qadimun. Naam. Saya siswa baru. Naam, qadim. Saya siswa lama. Naam. Nah, kalau baru apa bahasa Arabnya kalau baru? Jadid. Jadid, naam. Kenapa di sini tidak pakai alif lam, Syekh? Kenapa nakirah? Karena na'atnya imanutnya nakirah, Ustaz. Naam, karena man'utnya nakirah, ahsant. Wasil, Syekh. Arba'ah. Arba'ah. Jalasat talibun. Nah, maraton tsania sekali lagi. Jalasat talibu. Naam. Nuqat khalfa Muhammadun jadidun. Khalfa Muhammadun hakadha. Khalfa Muhammad. Ha? Khalfa Mahmudun. Mahmud? La. Muhammad sudah betul, Muhammad. Muhammad. Harakat huruf terakhirnya yang salah. Khalfa Muhammadin. Muhammadin, ahsant. Kenapa Muhammadin? Muhammadin karena beralif lam manutnya tadi. Muhammadin, tidak ada kaitannya dengan na'at manut di sini. Muhammadin. Khalfa Muhammadin, ini mudhafun ilaih. Oh, mudhafun ilaih. Khalfa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Ilaih, na'am. Nah, tafadhal. Jalasat talibul jalasat talibul jadidi. Nah, kenapa jadi jadidi? Talibul jadidi. Jadi dulu ya. Kan alifnya apa? Hah? Bukan kok. Ini na'at manut. Na'at manut tadi kaidahnya bagaimana? I'rabnya harus sama. Harakat huruf terakhirnya harus sama. Yang tadi kita perbaiki khalfa Muhammadin yang belakangnya. Nah. Paham tak Syekh? Ana sa'aktub laka insyaallah ba'da hadha. Ana terus insyaallah setelah ini. Fadal, wasil. Teruskan. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin jadidin. Hah? Jadidun. La. Yang dalam kurung itu sudah dibaca. Itu isinya. Oh, ada masuk. Naam, ahsant. Sekali lagi, jalasat talibul jadidu. Naam. Khalfa Muhammadin. Naam, khalfa Muhammadin. At-talib al-jadid itu sama-sama na'at manut harus sama-sama harakat huruf terakhirnya sama. At-talibu marfu, al-jadidu juga ikut marfu. Naam. Yang tadi kita koreksi yang mana? Khalfa Muhammadin. Ana aktub lakum al-jumlah. Ana jelaskan dulu di sini. Masya Allah, kalam jamil wallah. InsyaAllah. Antum lihat. Ikra ya Syekh, sekali lagi. Baca sekali lagi. Soal yang tadi, yang Arba'ah. Jalasat talibul jadidi. Kenapa jadidi lagi? Jalasat talibul jadidu. Naam. Khalfa Muhammadin. Jalasat talibul jadidu. Khalfa Muhammadin. Setar di bawah. Khalfa Muhammadin. Lihat di sini, Afwan. Mana na'at man'utnya di sini? Ini. At-talibul jadidu. Ini na'at. Ini. Al-man'ut. Tadi kaidahnya bagaimana? Na'at dan man'ut harus sama dalam empat hal. Apa tadi yang pertama, Afwan? Apa Ilham yang pertama? Ma'rifah dan nakirah. Ini ma'rifah. Ini pakai alif lam. Maka na'at juga harus alif lam. Alif lam. Lihat, ya sama nih. Ini yang pertama. Yang kedua? Jenisnya mudzakkar dan muannas. Ini mudzakkar atau muannas? At-talib mudzakkar. Berarti al-jadidu juga harus mudzakkar. Mudzakkar. Jadi yang pertama apa tadi? Ma'rifah. Yang kedua, mudzakkar. Paham tuh? Yang ketiga, jumlah. Kalau jumlah ini mufrad, ini tunggal. Tapi ini belum kita bahas. Yang ketiga ini, sebagai pengetahuan saya nanti akan kita bahas insyaallah saat kita menemukan jamak. Ini tunggal. Mufrad. Yang keempat, i'rabnya harus sama. Apa itu i'rab? Harakat huruf terakhir. Mana harakat huruf terakhirnya nih? Nih. Terus kebalik, ini huruf terakhirnya. Mana? Harakatnya apa? Dhamma. Di sini mana huruf terakhirnya? Dal. Apa harakatnya harus? Dhamma. Jadi tidak boleh. At-talibul jadidi tidak boleh. At-talibul jadidu. Nah. Sepertinya karena terpeleset lisan saja. Pengen bilang jadidu tapi jadidi terus. Ah, yang di sini khalfa Muhammadin. Nah, apa ini? Ini apa ini? Ini mudhafun ilaih. Kenapa majrur? Karena mudhafun ilaih. Ilaih. Mana mudhafnya? Mana mudhafnya? Khalfa. Ini khalfa. Ini mudhaf. Ini isim, bukan huruf. Sama seperti amama Muhammadin, khalfa Muhammadin, sama. Mudhaf ilaih. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Fahimta ya Syekh? Insyaallah. كنت غائب كذلك؟ كنت غائب الأسبوع الماضي. لا بس. لا بس. الله يسهل أمورك. زادك الله علما وفهما. نعم، انتهينا من الإخوة في الاستوديو، نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. جزاكم الله خير أخي أخونا dan juga Ustaz. Demikian pendengar pemirsa Raja TV sebagai contoh dari jawaban atau bagaimana menjawab latihan yang kedua, kita langsung berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543 ya, di latihan yang kedua pelajaran ke-9 bagian Mbak. Anda bisa melihat secara langsung juga di televisi Anda. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah. Ahlan bahsarat. Di Solo ya Umu ya. Ya, baik, masya Allah. Silakan. Dengan suara Pak Abdullah. Bagaimana Pak Abdullah? Alhamdulillah, khair san. Alhamdulillah, khair. Siap Umu? Insya Allah. Anti minal awal, minal bidaya, ma'ana? Ya, naam ya apa ya Ustaz. Masya Allah, minal bidaya, hakikatan, wa majazan, masya Allah. Tafadhal, rakam 5 la'an. Tafadhal ya Umu Abdullah. Meneruskan khamsah. Manil balatu nukot aladi kharajal ana minal fasli. Naam. Tawilun. Tawilun, naam. Manil balatu tawilu aladi kharajal ana minal fasli. Naam, ahsant. Manil waladu tawilu, naam. Siapa anak laki-laki yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas? Ahsanti. Wasili. Sita. Ammarun waladun nukot kosirun. Naam. Ammarun waladun kosirun. Naam, ahsanti. Ahsanti. Ammar anak laki-laki yang pendek. Naam. Kenapa di sini tidak pakai alif lam? Umu Abdullah. Manutnya tanpa alif lam, Ustaz. Manutnya tanpa alif lam. Mana manutnya? Waladun. Ahsanti. Wasili. Sab'ah. Nah. Faisalun tabibun nukat syahirun. Faisalun tabibun syahirun. Nah. Faisal dokter yang terkenal. Nah. Sama, ini juga tidak pakai alif lam. Nah. Tidak pakai alif lam. Nah, sahih. Al-akhir, tamania. Tamania. Liman hadzas sariru nukot maksurun. Naam. Liman hadzas sariru maksuru. Liman hadzas sariru maksuru. Naam. Milik siapa ranjang yang patah ini? Ahsanti. Barakallahu fi, syukran ya Umu Abdullah. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu Abdullah di Solo. Alhamdulillah sudah beliau jawab dengan baik dan cukup menguasai terkait dengan kaidah naat dan man'ut. Kita berikan kesempatan di belakang Umu Abdullah bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Ibu Sulis Magelang. Ibu Sulis di Magelang. Taib, masya Allah. Ahlan, silakan. Nah, Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis siap? Insya Allah. Ada 3 nomor Ibu Sulis. 19 dan 11. Lebih hati-hati sekarang, jangan terburu-buru. Silakan. Bismillah. Dari 19. hadza qalamun nuqat maksurun. Naam. Hadza qalamun maksurun. Naam, ahsant. Ini pena yang patah. Naam. Kenapa maksurun tidak diberi alif lam? Man out-nya itu Ustaz apa? Enggak pakai alif lam. Iya, sahih. Yang mana man out-nya? Qalamun. Qalamun, ahsant. Iya. Lanjut, wasili. Asara. Aina sikinu nukot hadun. Naam. Aina sikinu hadun. Ya Ustaz. Ulang saya lagi. Ada aina sikinu hadun. Aina sikinu hadun. Ya Ustaz. Dalamnya pakai tanwin ha al hadun begitu? Al hadu. Ahsanti. Ah, iya. Aina sikinul hadu. Iya, mumtaz, mumtaz. Mana pisau yang tajam itu? Naam, naam, ahsanti. Satu lagi. Ahada asyar. Ada asyara. Liman hada sayyaratul jami'i. Liman hadhihi sayyaratu nuqat jamilatun. Naam. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Iya, ahsanti. Milik siapa mobil yang bagus ini? Iya, ahsanti. Kenapa sering pakai al di sini, al jamilatu? Naatnya, manautnya itu Ustaz pakai alif lam. Iya. Mana manautnya? As-sayyaratu. As-sayyaratu. Iya, syukran. Syukran lagi ya Ibu Suris. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Suris di Magelang. Barakallahu fiik masyaallah. Nukar muratan sani, nukar muratan sani. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita ulangi kembali untuk latihan yang kedua dari awal terkait dengan kaidah naat dan manut untuk lebih memahami dan juga memperdalam pemahaman kita terkait dengan kaidah ini. Silakan di line telepon 0218236543. Penelpon yang ketiga, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Dari Umu Fakih. Umu Fakih di mana? Dari Kendal. Masya Allah, ahlan ya Umar, silakan. Ya. Kendal Jawa Tengah. Kendal Jawa Tengah. Iya. Umu Fakih, kaifa haluki? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Masya Allah. Abu Fakih juga mau ikut setelah ini? Insya Allah. Atau Umu Fakih saja, harus ada dua-duanya. Umu Fakih dan Abu ya. Fakih harus ikut. Mau pakai dulu aja. Oh iya, baik. Naam, Ustaz. Sampai 5 soal, tidak keberatan? Naam. Umu Fakih, kalau Abu Fakih nanti ikut juga berarti Umu 3, Abu Fakih 2 soal. Iya. Silakan, tafadhali. Atau diambil semua juga boleh. 5-5-nya, tafadhali. Naam. Dari nomor awal, Wahid. Al-awwal. Ainal mutarrisu nuqat jadidun. Naam. Ainal mutarrisul jadidu. Naam. Di mana guru yang baru itu? Iya, sahih. Asani. Naam. At-tajiru nuqat fis-suqi kabirun. Naam. At-tajirul kabiru fis-suqi. Naam. Pedagang yang besar itu di dalam pasar. Naam. Nomor 1 dan nomor 2, kenapa dua-duanya pakai alif lam, naatnya? Karena manutnya pakai alif lam. Nah, jadi, manut yang pertama yang mana? At-tajiru. Yang pertama, al-awwal. Al-awwal, al-mutarrisu. Al-thani. Al-thani, at-tajiru. At-tajiru, naam, wasili lo samahat. Thalith. Al-thalith. Ana talibun nukat kodimun. Naam. Ana talibun qadimun. Naam. Saya seorang siswa yang lama. Naam, sahih. Kenapa sekarang tidak pakai alif lam? Karena manutnya enggak pakai alif lam. Ya, mana manutnya? Tolibun man'ut. Tolibun ahsanti. Nah. Nah, wasil. Ar-rabi. Salasat tolibul jadidu nukot khalsa Muhammadi. Tadi sudah dijawab tadi. Kenapa pakai nukot lagi? Iya. Salasat tolibu nukot khalsa Muhammadi. Iya. Jadi kita tinggalkan dulu. Nah. Salasat tolibul jadidu khalsa Muhammadi. Nah, mahsanti. Siswa yang baru siswa yang baru itu duduk di belakangnya Muhammad. Nah, mahsanti. Alhamdulillah. Manil waladu nukat alladhi kharajal ana minal fasli. Nah. Tawilun. Nah. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Nah. Siapakah anak yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Ah, santi, tamam, tamam, wallahi tamam. Jamil. Syukran, syukran ya Umma Faqih. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Faqih di Kendal. Baik, masyaallah. Lima soal dijawab dengan baik, dengan benar semua. Dan kita apresiasikan semua kaidahnya difahami dengan baik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya untuk penanya atau pendengar dan pemirsa Roja di belakang Mufaki. Kita persilahkan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Zalfa di Bambu Apus, Ustaz. Kamu siapa? Zalfa. Ah, Zalfa, taib. Di Bambu Apus, Jakarta Timur. Ukhti Zalfa. Nah. Ukhti Zalfa apa Ummu Zalfa? Ukhti Zalfa. Nah, nah, kelas berapa Zalfa sekarang? Kelas 9. Kelas 9, baik. Silakan, Ukhti Zalfa, rakam 6 sampai terakhir, Al-Hadi Asyar. As-Sadis sampai Al-Hadi Asyar. Keberatan? Apa tidak keberatan, Zalfa? Enggak, Ustaz. Tafadhali. Bismillah. Sita Ammarun waladun nukot kusirun. Langsung saja dijawab. Tidak perlu pakai nukot-nukot lagi. Langsung saja. Ammarun waladun, langsung isi. Ammarun waladun kusirun. Naam, ahsanti. Tarjimi, lah samahti. Ammar anak laki-laki kecil. Iya. Sabah. Sabah. Faisalun tabibun syahirun. Naam. Sahih. Faisal dokter yang terkenal. Naam, ahsanti. Samania. Liman hadza sarirul maksuru. Nah, sekali lagi, pakai alif lam tidak maksurunya? Pakai, Ustaz. Silakan, baca sekali lagi. Liman hadza sarirul maksur. Nah, as-sarirul maksur. Nah. Milik siapakah ranjang yang patah ini? Iya. Nah, santi, wasili. Tis'ah. Hada qalamun maksuru. Hada, sekali lagi. Hada qalamun maksurun. Maksurun, ahsanti. Ini pena yang patah. Iya, syukuran. Wasili. Asyaru aina sikinu. Aina sikinul hadu. Naam, aina sikinul hadu. Di mana pisau yang tajam? Nah, kenapa pakai alha, apakah alif lam di sini alhadu, Zalfa? Karena manutnya ma'rifah, Ustaz. Ya, mana makna manutnya? As-sikin. As-sikin, ahsanti. Terakhir, ahada asyar. Ahada asyar liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Naam. Milik siapakah mobil yang bagus ini? Naam, ahsanti. Ahsanti, ya. Jazakillah khair, ya Zalfa, anti mumtazah. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhti Zalfa di Bambu Apus, ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sudah tuntas. Nah, selesai sudah. Nah. Latihan kedua, kita masuk ke latihan ketiga. At-tamrin ats-tsalits. Sengaja anak agak keras suaranya biar tidak ngantuk. Siap ats-tsalits ya, ikhwan? Siap insyaallah, sir. Nah, tafadhal. Perintahnya di sini iqra. Nama mana iqra? Bacalah. Bacalah. Satu-satu. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Tafadhal, langsung saja Ilham. Wahid. Naam. At-talibul ladzi kharaja minal fasl ana min Indonesia. Min Indonesia, jamil. Tarjim. Siswa yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Iya. Lihat, hampir semuanya tanpa harakat. Nyaris tanpa harakat. Wal qira'ah jamilah, juga qira'ah mumtazah. Ahsanta ya Ilham. Nah, syukran, syukran lak, jazakallah khair. Itnan, fadala syekh, itnan. Anggap saja ini juga sebagai murajaah syekh. Nah. Itnan. Al-kitabul ladhi alal maktabil mudarrisi. Alal maktabil, hakada? Yakin? Yakin, Ustaz. Ah, la, khata. Alal maktabi lil mudarrisi. Itu bukan alif lam syekh, itu lam dam lam double dulunya. Alifnya dihapus karena ada lam lil. Nah. Lil. Tidak mungkin alal maktabil mudarrisi, tidak mungkin. Nanti jadi na'at wa manaut, terus kebalik. Guru tidak mungkin jadi na'at. Nah. Fadal, fadal. Sekali lagi syekh. Isnan. Al-kitabul ladhi alal maktabi lil mudarrisi. Naam, lil mudarrisi. Naam. Terjem? Buku yang di atas meja itu miliknya Pak Guru. Iya, lil itu milik, sahih. Ahsanta. Jazakallah khair. Anta mumtaz ya Syekh. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ya, ikhwan sudah cukup? Atau mau nambah? Cukup? Yakfi. Yakfi insyaallah. Taib. Atau mau nambah lagi? Satu lagi? Satu lagi. Fadal, fadal. Belum puas sepertinya. Thalatha arba'ah Ilham. Fadal. Fadal Syekh, thalatha. Thalatha. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Naam. Milik siapa pulpen yang bagus ini yang di atas meja? Ah, jamil. Wallahi jamil. Mumtaz. Anta mumtaz ya Syekh. Cukup. Arba'a ka Ilham, nanti khamsa kembali ke antum lagi Syekh. Arba'a al-hayful kabirul ladhi fi zalika syari'i lil wazir. Naam, lil lagi di sini, hati-hati. Buka alif lam itu lam double. Naam. Sekali lagi, al-baytul kabiru. Al-baytul kabiru ladhi fi zalika syari'i lil waziri. Lil waziri, naam. Rumah yang besar itu di jalan rumah itu, besar ya? Yang di jalan itu, rumah besar yang di jalan itu kepunyaan menteri. Ahsant, ahsant. Syukran. Khamsa ya Syekh. Khamsa. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Naam. Ranjang yang di ruangan, yang di kamar Khalid rusak. Naam. Ahsant. Ahsant. Antum tahu ikhwan, pembahasan apa ini di rakam atau at-tamrin ats-tsalits ini? Belum tahu, Ustaz. Tentang apa? Belum tahu. Ustaz. Belum tahu. Ini tentang kata-kata yang diberi garis bawah. Hmm. Lihat kata yang diberi garis bawah di situ. Kata apa yang diberi garis bawah? Alladhi. Alladhi ini kata sambung. Alladhi disebut kata sambung. Sambung. Dan alladzi ini bisa berubah muzakkar, bisa berubah muannats. Nah, ini yang muzakkar. Yang muannatsnya nanti. Nah, muannatsnya bocoran dari sekarang tidak apa-apa, allati. Pakai ta. Ini pakai dzal, alladzi. Muannatsnya apa? Allati. Ana tulis biar jelas insyaallah. Kita hapus dulu yang ini. Kita terus kalimat yang baru. Iqra' anta Ilham, rakam wahid. At-talib alladhi kharaja min al-fasl al-an min Indonesia. At-talib alladhi kharaja min al-fasli, kharaja min al-fasli, min al-fasli an, min al-fasli al-an. Ah, di sini ya. Al-ana, al-ana min Indonesia. Min in min indu di siya, ada ya yang harus diberi gigi, ini kurang. Nah, Indonesia di beberapa buku Indonesia, karena A lebih ringan untuk orang Arab daripada I. I berat, Indonesia. A lebih ringan, Indonesia. Sama saja. Yang jadi pembahasan ini ismun mausul. Ismun mausul. Atau yang lebih ringkasnya kita bilang ini adalah kata sambung, ismun mausul. Ini alladhi. Dan ini nanti tergantung kata sebelumnya. Tergantung kata sebelumnya. Ini karena kata sebelumnya at-talib, ini mudzakkar atau muannats? Maka alladhi. Nanti akan kita bahas allati. Nah, tidak sekarang tapi tidak apa-apa, bocoran. Allati, ya seperti ini. Allati. Itu kalau sebelumnya muannats juga. Nah, contohnya ini kita tambah jadi tambah tak marbuto jadi at-talibatu. Libatu. Ah, misalnya kalau seperti ini. At-talibatu baru allati. Allati. Sekarang ini belum, ini belum. Ini belum kita pelajari. Nanti saja. Ini sebagai keterangan tambahan, bonus saja. Tidak paham, tidak apa-apa. Nah, pasti fokusnya pembahasan di sini. Alladhi, kata sambung atau ism mausul yang dipengaruhi huruf kata sebelumnya. Ini kembali ke apa? Alladhi ini kembali ke at-talib. At-talib muzakkar, maka dia alladhi muzakkar. Kalau ininya mu'annath, maka diganti dengan alladhi. Faham tuh? Faham, insyaAllah. Kemudian ada kata kerja di sini. Kharaja. Pernah kita sampaikan bahwa jilid pertama ini 90%-nya tentang isim. Ada huruf, ada, tapi 90%-nya ada tentang isim. Fi'il nanti insyaallah di jilid yang ke-2 insyaallah. Secara khusus di jilid yang ketiga. Nah. Paham? Paham tuh ya, ikhwan? Paham, Syekh, pembahasan yang terakhir ini, paham insyaallah? Baik, kemudian sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah, sekali lagi kita lanjutkan dulu. Ada di sini ada dalam kurung, ada penutup di situ. Ada dua penutup. Penutup yang pertama penutup ad-darsut tasi', diingatkan kembali tentang mana posisi na'at, mana posisi man'ut. Walaupun seringnya kita sebut na'at wa man'ut, tapi urutannya maluan yang disebutkan dalam kalimat man'ut duluan baru na'at. Tapi dalam kutubu al-qawaid buku-buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini seringnya na'at dan man'ut. Sifa wal mausuf. Walaupun sebenarnya urutannya mana duluan? Man'ut atau na'at duluan? Man'ut. Man'ut itu baru na'at. Nah. Lihat di sini baitun jadidun. Mana na'atnya? Jadid. Jadidun. Lestarik? Mana na'atnya? Baitun. Ah, na'at, na'at. Oh, na'at. Jadidun. Ah, rakis, rakis ya. Nah. Na'atnya jadid. Jadidun. Mana mana man'utnya? Baitun. Baitun. Paham, Tom? Paham. Nah, harus dilatih di latihan sebelumnya mana na'at, mana man'ut. Man'ut, na'at, man'ut, na'at biar hafal di luar kepala. Nah. Semoga Allah berikan kemudahan. Sebagai penutup, al-kalimatul jadidah nanti kita serahkan ke Ikhwan Al-Akhwat di rumah. Sekarang kita buka kesempatan bagi Ikhwan Al-Akhwat di rumah untuk baca dari latihan ketiga. Ah, Ihsan, tepatlah Ihsan. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita kembali untuk sesi qiraah untuk dibaca di latihan yang ketiga, ya, di Durusul Lughah jilid 1, pelajaran ke-9 yang bagian terakhir. Silahkan di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama di latihan ketiga ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah kembali. Nah, fadol silahkan ya, Pak. Umar Abdillah merojah sepertinya, Masya Allah. Nah, silahkan Umar Abdillah. Al-Thalif. Dari awal. Dari awal tadi ya. Ya. Amin Al-Thalif. Iqra. Wahid. Mana Iqra? Iqra, bacalah. Bacalah, iya. Wahid, nomor satu. Rotom Wahid. At-Talibul Ladzi kharaja minal fasil ana min Indonesia. Ya, na'am, min Indonesia. Nah. Siswa yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Iya. Pembahasan kita tentang apa, Umar Abdillah? Isim mausul, Ustaz. Isim mausul, ahsant. Yang mana isim mausul di sini? Alladhi. Alladhi, na'am. Ahsant. Lanjut. Islam. Al-kitabu ladhi al-maktabi lil mudarrisi. Nah. Kitab yang di atas meja milik Bapak Guru. Milik Bapak Guru, iya. Ahsant. Wasil. Salasa. Iman hadzal qalamul jamilu alladzi alal maktabi. Disambung, disambung, Ummu Abdillah. Iman hadzal qalamul jamilu alladzi alal maktabi. Iya. Milik siapa pena yang bagus ini yang di atas meja? Iya. Habiskan, Ummu Abdillah. Kata itul tabiru alladzi tidarikat sari'i lil-wajiri. Nah. Rumah yang besar yang di jalan itu milik menteri. Milik menteri, iya, lil-wazir, sahih. Khamsah. Khamsah. Astari'ul-wazi fi hurufati khalidin maksurun. Ranjang yang di kamar Khalid apa? Iya. Jazakillah khair ya Ma Abdillah. Barakallahu fiik. Anti mumtaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Ma Abdillah di Solo. Kesempatan yang kedua beliau masuk kembali untuk murojaah di latihan ketiga dan sudah sangat baik dalam membaca dan juga memahami dari sisi makna. Nah. Pada sisi terjemah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ummah. Kita berikan kesempatan yang kedua di panelfon untuk latihan yang ketiga. Silakan di 0218236543. Masih sesi qiraah. Qiraah dan terjemah, maksud? Nah, qiraah dan terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ibu Suri Magelang. Ah, Masya Allah. Ibu Suri, Ibu Suri lagi. Tadi ya. Umar Abdillah lagi, sekarang Umar Suri. Alhamdulillah. Urutannya sama. Nah. Silakan ya, Umar Suri di Magelang. Silakan, silakan, tidak apa-apa. Mau lima-limanya, Bu Sulis? Ya, insya Allah, Ustaz. Silakan, tafadhali. Bismillah. Wahid. At-talibul ladhi kharaja minal fasli ana min in Indonesia. Nah, sekali lagi bacaan al-ana bagaimana Umu? Silakan, bang, sekali lagi. At-talibul ladhi kharaja minal fasli ana. Ah, minal faslil. Oh, minal faslil. Iya, ada alif lam di situ. Minal faslil ana. Iya, Ustaz. At-talibul ladhi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Iya, bagus. Bagus, bagus. Ah, yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Iya, iya. Mumtaz. Nah. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi bil mudarrisi. Naam. Buku yang di atas meja miliknya Pak Guru. Naam. Salasa, di mana hadal qalamul jamilul ladhi 'alal maktabi? Naam. Milik siapa? Pena yang bagus ini yang di atas meja. Naam. Arba'ah. Al-baitul kabirul ladhi fi dhalikas sari'ulil waziri. Ulasi lagi. Fi dhalikas. Fi dhalikas sari'u, ya Ustaz. Kenapa as-sari'u? As-sari'u as-sari'i, Ustaz. Syari'i. Ada alifahnya. As-sari'i. As-sari'i. Nah, perhatikan ada fi sebelumnya. Oh. Fi dhalika. Dhalika majrur karena ada fi. Hanya saja tanda jarinya tidak terlihat karena dia mabni. Dhalika tetap itu, Ustaz, kasar. Dhalika itu kondisinya majrur, walaupun dia sebenarnya tidak terlihat tanda jarnya, tidak terlihat tanda kasrohnya. Karena dhalika itu harokat huruf terakhir ini tidak bisa berubah. Namanya mabni. Bu Suris kalau tidak paham sekarang tidak apa-apa. Asy-syari'i sebagai badal. Badal daripada dhalika. Tetap fi syari'i gitu, Ustaz. Iya, fi dhalika syari'i. Dia majrur. Karena badal daripada dhalika. Ya, ya. Badal majrur, majrur. Nah. Ya, Ustaz, sekarang. Nah, sekali lagi. Al-baytul kabirun. Al-baytul kabirul ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Naam. Rumah yang besar di jalan itu miliknya Menteri, Ustaz. Iya, miliknya Pak Menteri. Iya. Terakhir, khamsa. As-sarirul ladhi fi hurfati Khalidin maksurun, Ustaz. Naam, fi hurfati Khalidin maksurun, sahih. Ranjang yang di kamarnya Khalid apa? Naam, ahsan. Naam. Barakallahu fiik ya Bu Sulis, jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Bu Sulis di Magelang. Tabarakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di Taib, rumah. Tafadhal. Kita berikan kesempatan kembali untuk pembacaan kalimat jadidah, kosakata-kosakata baru yang terdapat di pelajaran ke-9 yang bisa diingat-ingat dan juga dihafalkan. Ada kata-kata baru yang bisa kita hafalkan di pelajaran ini. Silakan kita buka kesempatan untuk pendengar dan pemirsa untuk membaca. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi di mana? Palembang. Masya Allah, ya. Silakan. Ya. Silakan, Bu Evi. Iya, Ustaz, syukur. Ikro kecala. Langsung saja ke al-kalimatul jadidah. Bagian terakhir, Umu. Oh iya. Baitun. Nah. Rumah. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi, terakhir, kotak yang paling besar di bawah. Iya, iya, Ustaz. Silakan. Bentar. Di halaman 53 ya, Uma. Masih di halaman yang sama, paling bawah. dicetakan ini nggak ada, Ustaz. Ah, pelajaran yang ke-9 bagian Mbak di paling terakhir ya, Uma. Mungkin cetakannya beda halaman ya. Iya. Di kali Alfi ada pakai televisi melihatnya atau pakai apa ini? Oh iya, pakai televisi aja, Ustaz. Ah, aja. Lihat di televisinya. Iya. Iya, Ustaz. Kelihatan? Al-Maktabu. Nah, la judulnya Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Kalimatul Jadidah. Naam, artinya kata-kata yang kata-kata baru. Iya. Al-Maktabatu. Al-Maktabatu, iya. Masih ingat kamu apa artinya Al-Maktabah? Perpustakaan, Ustaz. Iya, terus. Iya. Al-Ana. Al-Ana, apa artinya? Sekarang, Ustaz. Sekarang. Iya. Lanjut. Al-Marwahatu. Al-Mirwahatu. Mir. Al-Mirwahatu. Iya. Kipas angin, Ustaz. Kipas angin, sahih. Al-Mustausyafu. Iya, Al-Mustausyafu, sahih. Iya. Klinik, Ustaz. Klinik, sahih. Tidak keberatan kalau dihabiskan semua, Bu Evi? Insyaallah belajar, Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Ayo kita bantu insyaallah. Al-Mudarisatu. Ah, bukan Al-Mudarisa. Lihat harokatnya. Oh ya. Al-Madrasatu Tsanawiyatu. Iya, Al-Madrasatu Tsanawiyatu. Iya. SMP, Ustaz ya? SMA. Oh, SMA. Iya, karena Tsanawiyah di Timur Tengah itu artinya ya. SMA. SMP Mutawassithah. Oh, tahu. Nah. Ya. Beda dengan yang di sini. Iya, iya, iya. Terus Al-Waziru. Nah. Menteri. Menteri, iya. Syahirun. Terkenal. Iya. Iya. Hadun. Nah. Tajam. Iya, ahsanti ya, Bu Evi. Syukran laki wa jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Evi, barakallahu fik. Ya, sudah boleh sampaikan untuk baca kalimatul jadidah. Kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar dan pemirsa yang ingin membaca kalimat al-jadidah, kata-kata baru ya di bagian terakhir pelajaran ke-9. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ahlan, dengan siapa di mana? Pak Darlan di Palu. Pak Darlan di Palu, iya. Masyaallah. Silakan. Silakan Pak Darlan, al-kalimatul jadidah. Nama saya. Silakan. Bismillah. Al-kalimatul jadidah. Nah, qadarullah terputus. Mohon maaf Pak Darlan, koneksinya terputus, sambungannya terputus ya. Silakan dihubungkan kembali di line telepon yang sama di 0218236543. Silakan, dan kita juga memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk pembacaan kalimatul jadidah qira dan terjemah dan diterjemahkannya langsung. Baik, kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Saim di Gunung Putri, Ustaz. Masyaallah, ahlan ya, akhi. Pak Saim di Gunung Putri, ya. Tetangga kita di sini. Silakan Pak Saim. Selalu Saim kondisinya seperti ya Pak Saim ini. Ta'rifu apa makna Saim, Pak Saim? Pak Saim, paham artinya Saim apa? Naam, Ustaz. Artinya? Al-Kali puasa. Baik, puasa. Ya, lanjut, silakan. Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Ya. Kata-kata yang baru. Silakan. Al-Maktabu. Al-Maktabu. Al-Muktabatu. Al, sekali lagi. Al Al-Maktabatu. Iya, bagus. Al-Perpustakaan. Iya. Al-Ana. Iya. Sekarang. Iya, terus. Al-Mirwahatu. Iya. Qadar Allah, terputus kembali Pak Sa'im. Naam, Masya Allah, Alhamdulillah, sampai pada Al-Mirwahatu Pak ya. Sudah dibaca dan belum diterjemahkan. Kami menunggu kembali sambungan rufonya. Silakan untuk Pak Sa'im dan juga Pak Dalan yang tadi di Palu di 021-823-6543. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan bagian akhir nih saya seperti ini. Dari Kendal, Kaliwungu. Oh, di Kendal dengan Bapak siapa? Umu Fakih. Ah, Bapak Fakih, Abu Fakih. Abu Fakih. Masyaallah. Masyaallah. Siap Abu Fakih? Ditunggu-tunggu tadi. Masyaallah. Ini dari Min Ain Amin juga anu tadi. Dari jalan. Masih di jalan tadi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silakan, silakan. Ahlan bik. Silakan Pak, silakan. Lanjut Al-Birwahatu. Kata-kata yang baru. Iya. Oh, dari Al, boleh. Silakan. Al-Mangtabatu. Iya. Perpustakaan. Iya. Al-Ana. Sekarang. Iya. Al-Mirwahatu. Kipas angin. Iya, bagus. Al-Mustausofu. Klinik. Klinik, bagus. Al-Madrasatu Sani Sanawiyatu. Sanya panjang. Al-Madrasatu Sanawiyatu. Al-Madrasatu Sanawiyatu. Iya. Sekolah SMA. Iya. Al-Waziru Menteri. Iya. Zahirun terkenal. Iya. Hadun tajam. Hadun apa artinya? Tajam. Tajam. Iya, Masya Allah Abu Fakih. Jazakallah khair. Antum sebagai penutup malam ini. Alhamdulillah. Telepon terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Abu Fakih. Kita tunggu teleponnya Insya Allah di pertemuan berikutnya. Pertandingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Fakih. Taib dan tadi Abu Fakih barakallahu fikum. Masyaallah, telah dibaca dan cukup baik untuk menerjemahkan, dan kosakata yang baru telah selesai kita baca bersama, alhamdulillah. Nah, dengan demikian selesai sudah ad-darsut tasya. Pelajaran 9 dan anda kembalikan ke Ahsan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan kaidah yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Untuk kaidah na'at man'ud, bagaimana apabila isimnya jamak, Ustaz, lebih dari satu? Nah, apakah sifatnya juga dibentuk dalam bentuk jamak? Jazakumullah khairan. Nah, karena pembahasan belum sampai ke jamak, diundur saja insya Allah sampai di waktunya. Nah, ya, nanti kan akhi yang bertanya supaya nanti lebih jelas kembali pada babnya, kita akan sampaikan. Ya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan dzalika tadi, Ustaz. Fi dzalika syari'i, fi dzalika syari'i. Ya. Disebutkan badal, Ustaz. Apakah makna badal secara ma'nawi? Jazakallahu khair. Iya, badal. Untuk memudahkan kita memahami badal, ketahuilah bahwa badal itu isim kata benda yang terletak setelah kata tunjuk. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Saya ulang, badal. Yang dimaksud badal dalam pembahasan nahwu di sini adalah kata beralif lam. Nah, perhatikan, kata isim yang beralif lam, kata benda dan harus beralif lam. Yang pertama dia kata benda, yang kedua dia harus beralif lam setelah kata tunjuk. Setelah kata tunjuk. Sini kata tunjuknya mana, ikhwan? Dzalika. Dzalika kata tunjuknya. Nah, fi dzalika syari'i, dzalika di sini yang langsung menempel dengan fi, kita semua tahu bahwa fi harfu jar. Ini sudah kita pelajari sejak pelajaran ke 4, saya ingat saya 4 atau 5. Harfu jar itu menyebabkan kata benda setelahnya majrur. Sekali ke ikhwan. Mana kata benda yang majrur di sini? Dzalika. Dzalika majrur. Dia sebenarnya majrur karena ada fi. Tapi karena dzalika harakat huruf terakhirnya tidak bisa dirubah. Tidak bisa berubah, maka dia tetap dia mabni dzalika tapi posisinya sebagai isim yang majrur. Nah, asyari' badal daripada dzalika. Badal daripada dzalika, dan badal itu hukumnya sama dengan yang dibadali. Yang dibadali majrur, maka badalnya juga harus majrur. Kita tulisin biar lebih jelas insyaallah. Apa tadi Ilham? Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Hafalkan. Hafalkan. Ulang saya lagi. Apa itu badal? Yang dimaksud badal di sini? Beralif lam setelah kata tunjuk. Ya. Fi dzalika asy-syari' kan begini tanpa harakat. Fi dzalika asy-syari'i. Fi huruf apa ini? Fi harful jar. Harful jar. Ini harful jar. Dan masih ingat harful jar? Kenapa fungsinya apa dia harfu jar ini? Memajrurkan kata benda setelahnya. Kalau harfu jar berarti ada isim yang majrur. Isim majrur ini. Ini ismun majrur. Kata tunjuk itu masih isim deh. Isim. Hanya saja karena ini harokatnya mabni, tidak bisa berubah. Tidak mungkin jadi fidaliki. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia majrur. Dia majrur karena adanya harful jar. Tapi majrur mahallan. Majrur mahallan kata para ulama nahwu. Nah. Dia posisinya majrur hanya saja karena harakat huruf terakhirnya tidak bisa dirubah. Tidak kelihatan majrurnya, tidak kelihatan kasrahnya. Tidak kelihatan kasrah. Tapi ini kasrah. Mahallan secara tempat dia majrur. Posisinya majrur. Nah, tiba-tiba setelah dzalika kita temukan ada kata benda beralif lam. Setelah kata tunjuk kita temukan ada kata benda ber cocok dengan definisi tadi. Definisi apa? Badal. Badal. Badal itu apa tadi? Sekali lagi. Kata benda yang beralif lam setelah kata tunjuk. Kata benda setelah kata tunjuk. Ini sama tidak ini? Badal bukan? Badal secara lughah, secara bahasa namanya pengganti. Nah, kalau ada pengganti maka ada yang diganti. Ada badal, ada yang dibadalin. Siapa yang dibadalin? Ini yang dibadalin, dzalika. Ini badalnya. Ini badal. Ini al-mubdal minhu, tapi tidak usah disebut. Nanti merepotkan istilah itu. Yang pasti ini pengganti, ini yang digantikan. Pengganti itu hukumnya sama seperti yang diganti. Sama seperti na'at dan man'ut. Na'at itu majrur kalau man'utnya ini majrur, maka ini juga harus majrur. Maka syari'i. Paham tum? Nanti insyaallah akan diulang-ulang terus badal ini. Karena mungkin sudah terlalu malam. Ya, insyaallah. Kondisi cukup sementara ini dulu ya. Nah. Nah, terus alhamdulillah jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, penjelasan disampaikan secara langsung juga diberikan contohnya oleh Ustaz. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan pencerahan terkait dengan badal, dan insyaallah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, karena badal bukan hanya satu saja itu, Pak. ini bukan satu-satunya badal. Ada badal lain, tapi nanti insyaallah secara bertahap akan kita dapatkan. Sementara yang kita temukan dulu saja. Yang tidak belum ditemukan nanti saja kita undur di waktunya yang tepat. Ketika kita temukan badal yang jenis lain baru kita jelaskan. Nah. Paham, Tom? Sementara pahami dulu, pahami badal yang hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan demikian pertanyaan kami di kesempatan malam ini sebagai penutup, sebagai ikhtitam. Silakan. Nah, selesai sudah pembahasan tentang an-na'at dan man'ut, dan pesan yang sering diulang-ulang yang tidak akan pernah kita lupakan, mohon di murojaah. Semua pelajaran ini kalau antum perhatikan di Rasulullah ini, ikhwan, pelajaran sebelumnya sebagai asas dalam memahami pelajaran setelahnya. Ya, nah, kalau ingin pelajaran setelahnya paham, pelajaran sebelumnya mohon dipahami dulu. Dan agar tidak lupa kaidah-kaidah itu, mohon di muraja'ah. Mim, ra, jim, alif, ain, ta' marbutah, muraja'ah. Mohon di muraja'ah, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.